Adapun Ibnu Zubair, yakni Abdullah bin Zubair, melarangnya. Qala fa dzakartu dzalika li Jabir bin Abdullah. Lalu aku sebutkan hal itu kepada Jabir bin Abdullah tentang perselisihan antara Ibn Abbas dan Ibn Zubair. Faqala alai ala yadayya daral hadith. Dia mengatakan di tanganku permasalahan hadis itu. Lalu dia jelaskan, tamatta'na ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu melakukan tamattu' bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل ما نزله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله. Fa'abittu wattaqu nikah hadhihi an-nisa falan uta bi rajulin nakaha imra'atan ila ajalin illa rajamtuhu bil hijarah. Ketika Umar yakni di khilafah Umar, maka Umar mengatakan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menghalalkan untuk Rasulnya apa yang dia kehendaki dengan apa yang dia kehendaki. Dan sesungguhnya Al-Quran sungguh telah turun sesuai dengan tujuannya. Nazala manazilahu fa'atimul hajja wal umrata lillah kama amarakumullah. Maka sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian. Fa'abittu wattaqu nikah ahadin nisa. Dan takutlah atau hati-hatilah kalian dengan pernikahan wanita ini. Falan uta birajulin nakah imra'atan ila ajalin. Tidaklah seseorang datang, tidaklah didatangkan kepadaku seorang yang menikahi seorang perempuan untuk masa tertentu. Illa rajamtuhu bil hijarah. Kecuali aku akan rajam dia dengan batu. Yani dalam permasalahan ini ada dua hal perkara yang namanya sama. Yang pertama adalah mut'ah di dalam haji dan umrah. Yang kedua adalah mut'ah di dalam pernikahan wanita. Ya insyaallah nanti akan kita jelaskan. Umar di akhirnya dia mengatakan kalau ada orang yang melakukan nikah mut'ah, maka pasti aku akan merajamnya dengan batu. Dalam riwayat yang lain dikatakan fa'afsilu hajjakum min umratikum fa'innahu atammu li hajjikum wa atammu li umratikum. Pisahkan antara haji dan umrah kalian, sesungguhnya bahwasanya yang paling sempurna untuk haji kalian, nah sesungguhnya itu lebih sempurna untuk haji kalian dan sempurna untuk umrah kalian. Hadis yang kedua, Jabir Abdullah dia mengatakan qadimna ma'a Rasulillah wa nahnu naqulu labbaik bil hajj. Kami datang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami mengucapkan labbaik bil hajj. Yani dia mengucapkan atau kami mengucapkan berihram dengan haji. Fa'amrana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an naj'alaha umratan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ke kami untuk menjadikan haji tadi menjadi umrah. Baik, maksud dari bab ini bahwa terjadi di sebagian sahabat perbedaan. Apakah tamattu' itu merubah haji menjadi umrah adalah hanya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bisa berkelanjutan? Jabir bin Abdullah dia memandang bahwasanya yang terjadi pada zaman Nabi itu khusus pada zaman itu. Begitu juga dengan Umar dan Uthman. Umar dan Uthman dia memandang umrah itu, apa haji itu yang lebih afdal, ifrad. Imam Nawawi dia mengatakan setelah menyebutkan hadis di atas, Muasani mengatakan wa dzakara ba'da hadza min riwayat Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu annahu kana yufti bil mut'ah. Dia menyebutkan di sini setelah riwayat, setelah ini ada riwayat Abi Musa Asy'ari, dia mengatakan bahwasanya dia sekaligus, yaitu qiran dia lakukan. Dan juga ada perkataan Abi Dzar yang mengatakan kanatil mut'atu fil hajj li ashabi Muhammadin khasah, bahwasanya tamattu di dalam haji itu adalah khusus untuk sahabat Nabi. Maka dalam hal-hal yang seperti ini, ya, di antara arhan dalam ulama mengatakan bahwa Umar dan Uthman, dia memandang bahwasanya hendaklah diselesaikan haji. Siapa yang sudah punya niat untuk mengerjakan haji, maka lanjutkanlah hajinya, jangan dia rubah menjadi umrah. Akan tetapi dalam permasalahan ini disebutkan oleh Jabir bin Abdullah bahwa apa yang terjadi di antara mereka, bahwasanya dia bersama berangkat haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dia ada berniat untuk haji, kemudian diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan umrah. Maka Ibn Abdul Bar dia mengatakan لا خلاف بين العلماء أن تمتع المراد بقول الله تعالى فما تمتع بالعمرة إلى حج فمستيسر من الهدي وهو الاعتماد في أجل في أشهر الحج قبل الحج. Tidak ada perbedaan antara ulama bahwasanya tamattu yang dimaksud dengan firman Allah, siapa yang bertamattu dengan umrah kepada haji, maka hendaklah dia membayar apa yang mudah dari hadyu. Maksud di sini adalah umrah yang dikerjakan pada bulan-bulan haji sebelum haji. Dan sebagian ulama juga mengatakan waqala wa min at-tamattu'i aidan al-qiran. Bagian dari bentuk tamattu juga adalah qiran. Apa makna tamattu di sini? Kemudahan. لأنه تمتع بسقوط سفره لنسك الآخر من بلده. Karena dengan hatam, dengan menggabungkan antara haji dan umrah, atau haji dulu kemudian setelah itu melakukan umrah dulu setelah itu melakukan haji, apa kemudahan yang didapatkan? Yaitu gugurnya keberangkatan dia kembali ke negerinya untuk melakukan ibadah yang satu lagi. Maksudnya begini, dari firman Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan atimul hajj wal umrah, sempurnakan haji dan umrah, seakan-akan itu adalah pelaksanaan pergi ke Mekah itu sekali safar sekali ibadah. Kalau pergi haji ya haji saja, kalau umrah ya umrah saja, gitu loh. Ya, ini itu ya, inilah yang maksud dengan menyempurnakan haji atau menyempurnakan umrah. Maka kalau begitu, ketika orang pergi haji ingin umrah, berarti balik lagi dari kampungnya untuk melaksanakan umrah. Bagi orang yang tamattu dan qiran, tamattu adalah mengerjakan umrah pada bulan-bulan haji, kemudian melaksanakan haji pada tahun itu. Sementara qiran adalah menggandengkan niat haji dan umrah dalam sekaligus perjalanan. Apa yang kemudian dia dapatkan? Dia bisa melaksanakan dua ibadah tanpa harus kembali ke negerinya. Ya, itu yang maksud tadi, annahu tamatta'a bi suquti safarihi, bahwasanya dia mendapatkan senangan, kemudahan. Apa kemudian yang didapatkan? Tidak perlu dia kembali ke negerinya untuk melaksanakan ibadah yang satu lagi, haji atau umrah. Ya. Qala wa min at-tamattu' aidan fashul hajji ila al-umrah. Di antara bentuk tamattu' juga adalah membatalkan haji dengan merubahnya kepada umrah. Ya. Sebagaimana dilakukan oleh para sahabat ketika dia berniat dari Dzulhulaifah untuk haji sampai di Mekah, diperintahkan oleh Nabi untuk merubahnya menjadi umrah. Ini sebuah kemudahan. Kemudian qultu, aku mengatakan, kata Imam Nawawi, wal mukhtar, ini yang menjadi pilihan ya untuk mengenangi permasalahan ini, anna Umar wa Uthman wa ghairahuma innama nahu anil tamattu'i anil mut'ati allati hiya al-i'timar fi ashhurul hajj thumma al-hajj min 'amihi. Yang dimaksud bahwasanya Umar dan Uthman dan yang lainnya, mereka melarang mut'ah, yakni mereka melarang tamattu', yang mana dia adalah umrah pada bulan-bulan haji, kemudian berhaji pada tahun itu juga. Maksud dari mereka, wa muraduhum, maksud dari mereka, nahyu awlawiyah litarghib fi ifradi likaunihi afdal. Jadi maksud dia melarang larangan yang, yakni maksudnya yang bagian dari bentuk memotivasi, ya, memotivasi yang lebih utama itu adalah yang dikerjakan yang afdal, gitu. Apa yang afdal menurut mereka adalah ifrad, yaitu mengerjakan haji saja, karena diambil dari zahirnya firman Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Orang yang mengerjakan haji, sempurnakan hajinya, jangan dirubah kepada umrah. Ya, itu yang dimaksud. Lalu waqadin aqad al-ijma'u ba'da hadha ala jawaz al-ifrad wa tamattu' wal qiran min ghairi karahah. Kemudian setelah masa mereka, yakni masa Umar dan Uthman, maka telah terjadi ijma' ulama. Bolehnya melakukan ifrad di dalam haji dan tamattu' di dalam haji serta qiran di dalam haji tanpa karohah, tanpa ada unsur makruhnya. Wa inna makhtalafu fil afdal minha. Hanya saja yang terjadi itu mana yang lebih afdal. Jadi maksudnya terjadilah ijma setelah dari masa sahabat, kemudian terjadilah ijma ulama bahwasanya tiga jenis haji baik itu ifrad atau tamattu' atau qiran, adalah boleh siapapun yang melakukannya dari salah satu di antaranya tiga tadi, boleh tanpa ada unsur makruh. Perbedaan mereka mana yang lebih afdal? Ada di antara mereka mengatakan ifrad adalah lebih afdal, ada mengatakan ada tamattu' lebih afdal, ada mengatakan qiran lebih afdal. Waqad sabaqat hadhihi al-mas'alat fi awal hadha al-bab mustawfa wallahu alam. Pembahasan ini telah berlalu di awal bab. Ya, bab sebelumnya kita membahas tentang bentuk-bentuk dari haji, dan itu terdapat 37 riwayat hadis yang telah kita pelajari. Maka ini maksudnya adalah mut'ah di dalam melaksanakan haji. Yani mut'ah dalam melaksanakan haji adalah kesenangan dan kemudahan yang dilakukan. Wa ma qawluhu fi mut'atin nikah. Adapun perkataan Umar di dalam mut'ah nikah, yakni nikah mut'ah yang dilakukan oleh orang Syiah, ya, yaitu menikahi seseorang, seorang wanita dengan waktu yang ditentukan. Yani saya menikahinya, misalkan menikahinya seminggu, sebulan, ya. Wahia nikahul mar'ati ila ajalin, yaitu menikahi wanita ke waktu tertentu. Fakana mubahan, di awalnya adalah mubah, boleh di awal. Thumma nusikha yawma khaybar, kemudian dihapuslah hukum itu di waktu perang Khaybar. Kemudian waktu perang Khaybar sudah dihapus hukumnya. Thumma ubiha yawmal fathi, thumma nusikha fi ayyamil fathi, kemudian dibolehkan pada hari ditaklukkan kota Mekah, kemudian dihapus lagi, ya, di hari-hari ditaklukkannya kota Mekah. Jadi awal pertamanya dia menghalalkan, kemudian setelahnya diharamkan. Wastamarra tahrimuhu ila al-an wa ila yaumil qiyamah, maka keharamannya berlanjut sampai sekarang, yakni dalam selama pada masanya Imam Nawawi, ya, wa ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Bahwa nikah mut'ah itu adalah haram. Waqad kana fi khilafun fil 'asr al-awwal thumma irtafa' wa ajma'u 'ala tahrimihi. Terjadi di dalam masalah ini perbedaan di awal dahulu, zaman-zaman dahulu. Kemudian perbedaannya sudah hilang. Dan telah sepakat ulama ahlu sunnah akan haramnya nikah mut'ah. Ya, nikah mut'ah itu sama dengan nikah kontrak. Ya, seorang memberikan maharnya, ya, sesuai dengan waktu yang dia inginkan. Habis masa kontraknya sudah gugur, habis pernikahannya. Ya. Nah, ini orang-orang Syiah tetap menghalalkan ini, dan inilah nikah mut'ah yang sangat berbahaya. Dia adalah pelaksanaan sama dengan pelaksanaan pelacuran, ya tetap membayar, ya sebagaimana ini juga membayar, bayar maharnya katanya. Tetapi dia telah menentukan, ya sama dengan semalam, dua malam, seminggu, dua minggu, sebulan, dan seterusnya. Akan tapi ketika seorang melakukan maksiat untuk pelacuran, dia tahu dia berada di dalam sebuah maksiat. Tapi apa yang dilakukan oleh orang Syiah, dia tidak merasa bahwasanya itu dalam maksiat, karena diselubungi dengan nilai-nilai syariat. Sementara syariat melepas diri dari hal itu karena telah diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama ahli sunnah telah sepakat akan haramnya pernikahan mut'ah tersebut. Inilah yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Ya. Falan utiya bi rajulin nakaha imra'atan ila ajal illa rajamtuhu bil hijarah. Tidaklah aku didatangkan dengan seorang yang menikahi seorang perempuan ke masa tertentu, yaitu nikah mut'ah, illa rajamtuhu bil hijarah, kecuali aku perintahkan untuk dihukum rajam, ya, yaitu dilempar dengan batu. Maka ini adalah sebuah yang harus kita yakini, bahwa nikah mut'ah adalah haram. Lalu bagaimana dengan nikah dengan niat talak, niat cerai? Nikah mut'ah ini pada saat akadnya dia sebutkan masan, dia akan menikahi pada masa tertentu, dia sebutkan nikah apa masanya. Berbeda dengan orang menikahi seseorang dan punya niat untuk menceraikannya. Artinya berbeda dengan lumrahnya sebuah pernikahan, bahwasanya pernikahan itu pada hukum umumnya atau lumrahnya adalah tidak ada niat untuk bercerai. Maka Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan dia mengatakan bahwa seorang apabila dia menikah, yakni nikah niat talak, dia menikahi seseorang dengan niat untuk menceraikannya nanti pada masa tertentu, maka ini hukumnya juga haram. Walaupun di sini terjadi perbedaan pandang ulama, karena zahir hadis, zahir perbuatannya sama dengan yang lain. Akadnya tidak disebutkan masa. Akan tetapi beliau mengatakan bahwa hukum itu berlaku sesuai dengan maksud orang itu mengerjakan. Kalau maksudnya tadi adalah menikahi untuk waktu tertentu, maka hukumnya mirip dengan nikah mut'ah. Sebagian ulama yang memandang, ada yang mengatakan nikahnya sah karena melihat kepada zahirnya, ya, zahirnya bahwa seorang itu menikahi seperti nikah biasa. Adapun di dalam niat tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ini yang dapat kita sampaikan, ya, untuk masalah pelaksanaan, ya, haji, tiga jenis haji secara ijma itu adalah boleh, tidak ada makruhnya. Hanya saja terjadi perbedaan di kalangan ulama, ya, mana yang afdal. Adapun larangan dari Umar dan Uthman untuk melaksanakan tamattu itu dalam rangka mereka memandang bahwa ifrat itu lebih afdal dan ifrat itu lebih sejalan dari zahir dari ayat wa atimul hajja wal umrata lillah, ya. Bukan maksud dari Umar dan Uthman adalah menentang atau menyelisihi apa yang diarahkan oleh Rasulullah atau yang diperintahkan Rasulullah pada zaman beliau melaksanakan haji wada. Karena sebagian dari mereka ada memandang bahwasanya itu adalah khusus untuk sahabat-sahabat Nabi. Ada yang mengatakan itu adalah khusus untuk pada zaman itu. Kemarin kita telah mempelajari bahwasanya hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Jabir dari Rasulullah SAW ketika ditanya apakah itu untuk tahun ini atau dia berlanjut, ya Rasulullah, ya, ya Rasulullah, ya, pertanyaan Suraqah bin Malik ibn Ju'asum, ya Rasulullah, ali amina hadha am li abad, qala lil abad, ya Rasulullah, apakah untuk tahun kita ini saja, ya Rasulullah, atau selanjutnya? Nabi mengatakan selanjutnya, ya. Boleh jadi sebagian sahabat tidak tahu dengan informasi ini, sehingga diantara mereka ada memandang bahwasanya kejadian pada zaman pada masa Nabi itu adalah khusus untuk mereka. Dan intinya tidak ada diantara ulama, apalagi para sahabat, apalagi Umar dan Uthman, ya, punya niat sengaja untuk menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama sekali tidak ada niat dari mereka. Hanya saja terjadi perbedaan, boleh jadi hukum itu sampai kepada beliau atau belum sampai. Sehingga ketika belum sampai, maka boleh jadi perkataannya menyelisihi apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam, demikian yang dapat kita sampaikan untuk pagi ini. Dan insyaAllah selama Ramadan kita berhenti dulu untuk kajian Sahih Muslim, ya. Dan insyaAllah mudah-mudahan kita akan selama Ramadan setelah solat tarawih kita akan membahas kitab, dan pagi juga boleh jadi kita akan membahas kitab untuk berkelanjutan sehingga bisa memberikan faedah bagi kita. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.